seperti pelangi, cintamu di hatiku. Walau indah ku rasa, kau tak mungkin di sini, di sisi. Pelangiku hanya bisa menatapmu.